Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita sampai pada pembahasan tambihan. Nah, tambih yang pertama yang telah kita lewati yaitu pujian yang datang dari jumhur a'immah dari kalangan salaf memuji hadis yang masyhur dan mencela al-gharib, yakni fil jumlah secara garis besar madhul masyhur min al-hadis wa dhamul gharib min. Kenapa, apa sebabnya, apa sebabnya secara global garis besar mereka yadhumuna al-gharib min al-hadis? Alasannya karena apa? Madinatul khata'i wal wahm. Itu adalah hadith gharib, adalah hadith yang diduga kuat, ya, merupakan kesalahan dan waham. Karena gharib hanya datang dari satu rawi yang bersendiri, mana rawi-rawi yang lainnya, kan begitu. Nah, kita juga sampai pada penukilan keterangan yang dinukil dari Al-Hafidz An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Nah, rincian yang sangat bagus. Nah, apabila dan di sini dikaitkan keterangan Nawawi dikaitkan dengan as-syudud wan-nakarah. Nah, keganjilan kalian riwayat. Ketika memang hadis-hadis itu benar-benar gharib, fard bersendiri rawi itu, ada berapa rincian disebutkan? Nah, ada empat, itu pun masih ada tafasilnya, ya, yang diuraikan oleh Syekh Al-Bukhari pada syarah Al-Muqidah dan Nukhbah. Nah, namun sekarang kita sebagai dasar menghafalkan apa yang disebut oleh An-Nawawi dalam Syarah Muslim itu. Keadaan yang pertama apa? Apabila rawi yang bersendiri itu, al-munfarid itu, mukhalif di riwayat man huwa ahfadhu minhu, ya, fa hadha dhaif, ini jelas dhaif. Ini yang disebut apa? Syadzun atau munkar. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada mukhalafah, tidak ada mukhalafah, artinya dia tidak menyelisihi rawi yang lain. Nah, adapun yang pertama itu, dia meriwayatkan hadis, yang lain juga meriwayatkan hadis, ya, yang sama, tetapi dia mendatangkan, ya, riwayat yang mukhalafah. Nah, padahal asal hadis itu sama, tapi dia meriwayatkan dengan riwayat yang, ya, mukhalafah, menyelisih riwayat yang lebih dari rawi yang lebih kuat dari dia. Nah, itu tadi yang pertama. Adapun yang kedua, tidak ada penyelisihan, tapi dia bersendiri, yang lain tidak meriwayatkan. Nah, maka di sini tiga. Yang pertama apa? Apabila tingkatan rawi yang bersendiri itu adalah apa? Hafidz, dhabit, mutqin, maka terpercaya. Artinya hadisnya sahih. Diterima hadisnya karena dia mutqin, hafidz, dhabit. Nah, yang kedua, tingkatannya sahih. Yang kedua, ya, yang juga bersendiri dan tidak ada mukhalafah, juga terpercaya, diterima hadisnya, tapi dia tidak sampai pada tingkatan hafidz, mutqin, dhabit, artinya lebih rendah dari itu. Istilahnya apa yang pertama itu pada pelajaran kita yang lewat, kamud dhabit. Kalau ini, yang kedua ini apa? Khafif ad-dhabit. Tingkatan hadisnya apa? Hasan. Kemudian yang ketiga, ya, tidak bisa dipercaya riwayatnya. Nah, ya, jauh dari yang tadi, maka ini disebut apa? Pada tingkatan juga dianggap apa? Syad, na'am, mungkar, merdud, tayyib. Kemudian ats-tsani, at-tambih tsani, faddal ikra. التنبيه الثاني أن بعض الحفاظ كان يسمي الغرائب بالفوائد Tambih yang kedua, sebagian huffaz ada yang menyamakan al-gharaib, yakni hadis-hadis yang gharib dinamakan dengan fawaid. Ini faedah gitu. Hadis gharib dianggap sebagai faedah. Nah, bagaimana penjelasannya? Fadhil. Qala Imam Ahmad, idza sami'ta ashabal hadits yaqulun hadha al-hadithu gharibun aw fa'idatun fa'lam annahu khata'un aw dakhala hadithun fi hadithin aw khata'un min al-muhaddith aw laysa lahu isnadun wa in kana qad rawa Syu'bah aw Sufyan wa idza sami'tum yaqulun la shay'a fa'lam annahu hadithun sahihun. Kata Imam Ahmad. Ya, ini dinukil dari Syarh Ilal At-Tirmidhi. Syarh Ilal At-Tirmidhi. Karya siapa? Syarh Ilal At-Tirmidhi. Al-Hafidh Ibn Rajab. Ya. Ana punya naskahnya. Nah, di rumah. Syarh Ilal At-Tirmidhi. Al-Hafidh Ibn Rajab. Naam. Al-Imam Ahmad mengatakan, apabila engkau mendengar ashabul hadith, ahli hadis mengatakan hadzal hadithu gharibun, hadis ini gharib, atau mereka mengatakan hadzal hadith faedah, ini faedah, fa'lam, ketahuilah, kata Imam Ahmad, annahu khata, ketahuilah bahwa itu adalah salah atau yakni kekeliruan, khata, atau dakhala haditsun fi hadits, atau hadits bercampur masuk ke hadits yang lain, atau khata'un min al muhaddits, atau itu kesalahan dari seorang muhaddits, atau laisa lahu isnad, itu tidak punya sanad, wa in kana qad rawa Syu'bah aw Sufyan, meskipun ya, sungguh telah meriwayatkannya Syu'bah atau Sufyan. Fayyib, wa idha sami'tahum, yaqulun, apabila kalian mendengar mereka, engkau mendengar mereka mengatakan, la syai', yani tidak ada masalah. La syai', artinya apa? Tidak ada masalah di sini. Fa'alam anahu hadithun sahih, maka ketahuilah bahwa itu hadith yang sahih. La syai' di sini maksudnya tidak ada masalah, berarti hadisnya sahih. Jadi katakan ini gharib. Ini aneh, ini asing. Faedah maksudnya apa? Salah, hadis yang keliru. Nah, dan seterusnya telah kita dengar. Baik, bagaimana taujih ucapan Imam Ahmad, kata Al-Bukhari, Syekh Al-Bukhari, radhiyallahu anhu. هذا في الغالب على ما تقدم بيانه في التنبيه السابق. نعم. Aku katakan ucapan Imam Ahmad, fa'lam annahu khata, ketahuilah bahwa itu adalah khata. Ya, faedah di situ maksudnya adalah khata. Naam, hadza fil ghalib. Ini pada kebanyakan hadis-hadis yang gharib. Pada dominan, ya, dominan hadis gharib seperti itu, alamat taqaddama bayanuhu fit tanbih as-sabiqi, sesuai apa yang telah lewat penjelasannya pada tanbih sabiq, pada at-tanbih yang pertama. Tanbih yang pertama ini ya, yaitu dzam, celaan dari jumhur a'immah, nah, dari kalangan salaf terhadap hadis gharib fil jumlah, secara garis besar. Jadi memang ya, dominannya begitu. Ya, itu yang dimaksud. Naam. Maqala Abu Zur'ah. Maqala Abu Arubah. Naam. Maqala Abu Arubah Al-Harwani Al-Husayn bin Abi Mahsyar Al-Tiqatu Fi Hassana bin Ibrahim Al-Furmani Ka'anna hadithahu Kullaha Rawaidu Qala Al-Hafid bin Abi Ay Rawaidu. Naam. Ya. Kata Abu Arubah Al-Harrani, yaitu Al-Husayn ibn Abi Ma'ashar Al-Thiqah, fi Hassan, Ibn Ibrahim Al-Karnani, Abu Arubah mengatakan tentang Hassan, ya. Jadi komentar Abu Arubah Al-Harrani Al-Thiqah tentang Hassan, ya, rawi bernama Hassan Ibn Ibrahim Al-Karnani. Nah, apa komentar Abu Arubah tentang dia? Ka'anna ahadithahu kullaha fawaidu. Seakan-akan hadith-hadithnya semuanya faidah-faidah. Faidah-faidah. Ternyata dia maksud qala al-Hafiz Ibnu Ali, kata al-Hafiz Ibnu Ali, ya, ini dinukil dari Al-Kamil, ya. Naam, hasyiah nomor 2 dinukil dari Al-Kamil. Al-Kamil itu karya Ibnu Ali. Naam. Kata al-Hafiz Ibnu Ali ai gharaib, menjelaskan maksud kalimat itu fawaid, faidah-faidah ini maksudnya gharaib, hadis-hadis yang gharib. Jadi, ya, jika kita mendapati ahli hadis mengatakan hadhihi faidah, hadithu fawaid, berarti mereka maksud apa? Gharaib, hadis gharib. Nah. Disebut faedah di mana, ya? Karena ini sesuatu yang tidak masyhur. Hah? Kebanyakan ahli hadis tidak tahu gitu. Nah, ya, faedah ini. Faedah ini karena sekian banyak ahli hadis tidak tahu. Dia sendiri yang tahu. Nah, karena dia bersendiri meriwayatkannya, jadi dia mendatangkan faedah, yakni hadis yang gharib. Paham tuh? Naam. Nah, itu sisinya. Barakallahu fikum. Selesai, ya. Itu pembahasan munqati', nanti saja pada pertemuan akan datang. Namun sebagai selingan saja, kemarin ana sempat menyinggung tentang ketika kita melewati ucapan Abu Yusuf, ya. Man talaba gharaibal hadits ka kadzab. Naam. Ini kalimat emas dari beliau, ya. Yang sudah dijelaskan maknanya, ya, sama dengan makna ucapan-ucapan sebelumnya terkait dengan celaan terhadap hadits gharib. Karena jika ketika seorang menuntut ilmu, yang dicari dikumpulkan hadits-hadits yang gharib, dia akan terjerumus dalam kedustaan, karena hadits-hadits gharib itu adalah madhinnatul khata wal waham. Itu yang diduga kuat salah, hadits salah gitu. Jadi dia akan terjerumus dalam kedustaan, artinya kesalahan. Naam. Disinggung tentang Abu Yusuf Al-Qadi. Dia bergelar Al-Qadi. Kenapa disebut Al-Qadi? Ini gelar ini terpatri pada namanya. Jika disebut, ya, maka dikatakan Abu Yusuf Al-Qadi. Namanya siapa? Ya'qub bin Ibrahim. Naam, rahimahullah. Naam, dia salah satu dari dua murid senior Al-Imam Abu Hanifah yang terkenal. Dua murid senior Al-Imam Abu Hanifah. Yang satunya siapa? Muhammad ibn Hasan As-Syaibani. Nah, Muhammad ibn Hasan As-Syaibani. Abu Yusuf Al-Qadi ini terkenal, dia dari kalangan ahli hadis. Nah, dia dari segi fikih, ya, dia banyak belajar fikih Al-Imam Abu Hanifah, banyak mengambil fikihnya Abu Hanifah. Tapi dari segi hadis, dia mengungguli Al-Imam Abu Hanifah. Karena Ibnu Hanifah kan dalam hadis dhaif, kan, sementara dia ahli di bidang hadis. Nah, Al-Qadi Abu Yusuf. Kenapa dia bergelar Al-Qadi? Nah, sedikit cerita juga terkait dengan Abu Hanifah, ya. Antum tahu sekian lamanya adanya upaya-upaya untuk meruntuhkan khilafah Umayyah, ya kan? Nah, dari kalangan Alawiyah, yakni dari kalangan Alawiyun, yakni keturunan Ali bin Abi Thalib, beberapa kali terjadi upaya pemberontakan. Nah, sampai akhirnya, ya, akhir khilafah Umayyah itu berhasil diruntuhkan ketika bersatu antara Alawiyun dengan Abbasiyun, Naam Alawiyun yang dari pihak keturunan Ali bin Abi Thalib dan Abbasiyun dari pihak keturunan Al-Abbas. Naam. Ya. Namun kemudian Alawiyun disingkirkan. Itu runtuh Mawiyun itu saat itu runtuh. Nah, dan Alawiyun disingkirkan. Kemudian yang bertahta adalah Abbasiyun. Memang siasatnya hebat. Nah, itu khalifah pertamanya namanya digelari As-Saffah. Nah, karena banyaknya orang yang dia bunuh dari kalangan Umayyun pada pemberontakannya itu. Nah. Dia dua bersaudara waktu itu. Nah, yaitu Abu'l-Abbas Saffa dan saudaranya namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Nah. Jadi yang kemudian jadi khalifah pertama Abbasiyah adalah Abu'l-Abbas As-Saffah. Nah, setelah dia meninggal diganti oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur ini yang punya kisah ya, kisah dengan Al-Imam Abu Hanifah karena dia memaksa Al-Imam Abu Hanifah untuk menjadi qadhi. Nah. Ya. Abu Ja'far Al-Mansur ini juga yang mendirikan ibu kota di Baghdad. Nah, yaitu zamannya beliau Abu Hanifah. Baik. Abu Hanifah dipaksa jadi qadhi enggak mau Abu Hanifah. Dia tidak mau dijadikan alat penguasa gitu, karena waroknya ya. Sampai akhirnya dia dipenjara oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Sampai akhirnya dia mati dalam penjara oleh Abu Hanifah. Penjaranya Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, itu terkenal itu ceritanya. Nah, kemudian Abu Ja'far Al-Mansur meninggal diganti oleh anak satu-satunya namanya Al-Mahdi. Al-Mahdi. Nah, di sebagian masa pemerintahan Al-Mahdi inilah ya, kemudian Abu Yusuf diangkat jadi qadhi. Di situ mulanya. Nah, di sebagian masa pemerintahan Al-Mahdi ya, di situ berawal Abu Yusuf diangkat jadi al-qadhi dan dia menyelisihi gurunya. Abu Yusuf menyelisihi gurunya siapa tadi? Al-Imam Abu Hanifah yang tidak mau jadi qadhi untuk mereka. Sampai dipenjara dan meninggal dalam penjara. Adapun Abu Yusuf, dia berijtihad ya, daripada orang lain yang megang, mending dia untuk kemaslahatan. Nah, Al-Mahdi punya dua anak yaitu Al-Hadi dan Harun Ar-Rasyid. Nah, Al-Mahdi meninggal digantikan oleh yang tertua yaitu Al-Hadi. Nah, di masa Al-Hadi masih lanjut Abu Yusuf Al-Qadhi masih lanjut. Nah, masih lanjut. Dipertahankan sebagai Al-Qadhi. Kemudian Al-Hadi meninggal diganti oleh Harun Ar-Rasyid ya, masih tetap Abu Yusuf Al-Qadhi dan Harun Ar-Rasyid sangat memuliakan Al-Qadhi Abu Yusuf dan imam-imam Ahlus Sunnah dimuliakan oleh Harun Ar-Rasyid. Nah, di masa itu sunnah ya berjaya di masa Harun Ar-Rasyid. Nah. Tayyib itu masa-masanya ya Al-Imam Asy-Syafi'i juga. Nah, Al-Imam Ahmad di masa itu. Tayyib mereka semua dimuliakan. Al-Imam Malik juga masih ada. Nah. Masanya Al-Qadhi Abu Yusuf. Nah. Al-Imam Asy-Syafi'i datang ke Baghdad. Nah, di sana juga Al-Imam Ahmad. Mereka semua dimuliakan dan sunnah dimuliakan oleh Harun Ar-Rasyid. Nah. Baik. Musibah itu muncul ketika Harun Ar-Rasyid meninggal. Dia punya dua anak, yaitu Al-Amin dan Ma'mun. Nah, Harun Ar-Rasyid punya kebijakan masing-masing diberi bagian dari kekuasaannya. Nah, Al-Amin yang menggantikan dia di Baghdad. Ya, kemudian Ma'mun di tempat yang jauh. Nah, yang saya ingat di daerah Khurasan sana. Padahal di masa hidupnya Harun al-Rashid dia sudah khawatir memang. Dua anaknya ini nanti akan berselisih sehingga mengambil perjanjian di masa hidupnya. Ya, perjanjian antara kedua anaknya ini tidak akan berselisih gitu, tidak akan bertengkar sampai perjanjian itu dipasang di dalam Ka'bah. Nah, tapi ketika Harun al-Rashid meninggal, sudah. Nah, sana ada orang-orang yang menghasut, akhirnya terjadi perang saudara. Al-Amin ini dia di atas sunnah, di atas sunnah, tapi ya dia dari segi akhlak punya kekurangan dari sisi itu. Nah, dan tidak kuat sebagai bukan pemimpin yang kuat, ya menjaga kepemimpinannya, bijak dan menjaga kepemimpinannya, dari sisi itu dia kelemahan. Sementara Ma'mun orangnya pintar, cerdas, pemberani, dan orangnya fisiknya kuat, ya. Akhirnya kalah Al-Amin, terbunuh. Akhirnya Ma'mun yang naik. Qadarullah, Ma'mun ini karena pintarnya sering berdebat dengan kaum Mu'tazilah. Ya, kaum Mu'tazilah yang di masa Harun al-Rashid, orang-orang ini tidak bisa muncul. Nah, sunnah yang dihidupkan juga ketika Al-Amin, ya, masih sunnah yang ya terangkat. Tapi setelah Al-Ma'mun yang menjadi khalifah, ya, dia memberi kesempatan tokoh-tokoh Mu'tazilah di majelis-majelisnya dalam perdebatan, sampai akhirnya kena racun, terpengaruh dia. Kena akidah apa itu? Bahwa Al-Quran adalah makhluk dan menyangka itu kebenaran. Akhirnya dia ingin supaya ya seluruh kaum muslimin berakidah dengan akidah itu dengan cara dimulai dari ulama'nya. Nah, maka semua ulama diuji harus mengikuti akidah itu. Itu fitnah khalqil Quran itu. Yang kemudian yang tampil jadi pahlawan siapa? Imam Ahmad. Adapun Imam Syafi'i di Mesir dan dia sudah meninggal sebelum fitnah itu. Nah. Baik, ini ya sekilas ya ada gambaran global nah tentang tarikh di masa itu. Nah, berangkat dari cerita tentang siapa? Al-Qadhi Abu Yusuf. Naam. Rahimahullah. Barakallahu fikum. Jadi masa dia jadi qadhi di masa itu tadi Al-Mahdi Al-Hadi, Al-Mahdi Al-Hadi, kemudian Harun Ar-Rasyid. Nah, dan dia terkenal, kemudian tersematkan gelar itu padanya, Al-Qadhi, gitu. Dia disebut Al-Qadhi Abu Yusuf, nah, itu. Yaqub bin Ibrahim namanya. Barakallahu fiikum. Nah, maktafi bihadza, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.